setelah kepergianmu baru ku sadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupmu. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya. Di ujung malam yang sepi, ku terpaku merenungi kegagalan hidup ini. Henti seakan semua semangat.